Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, tullab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tullab yang senantiasa insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu sebuah tema bahas tuntas seputar puasa Ramadan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita harus melakukan persiapan. Dahulu para salafus saleh ketika mendekati bulan Ramadan, mereka setidak-tidaknya melakukan 3 persiapan. Persiapan yang pertama adalah mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kata Allah, sesungguhnya pada bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Makanya kata Anas bin Malik, kanal muslimun fi sya'ban inkabbu alal masahib faqara'uha. Kata beliau, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dulu para sahabat ketika masuk bulan sya'ban, maka mereka apa? Mereka fokus membaca Al-Quran. Faqara'uha, mereka membacanya. Bahkan Salamah ibn Kuhail mengatakan, syahrul sya'ban syahrul qurra. Kata beliau, bulan sya'ban bulannya qurra, bulannya orang para penghafal Quran. Mereka berlomba-lomba mengulang hafalan mereka, berlomba-lomba mereka membaca Al-Quranul Karim. Maka ini persiapan yang pertama yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ketika mereka menyambut bulan Ramadan, mereka memperbanyak bacaan Quran mereka dari biasanya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan, mereka memperbanyak puasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa begitu banyak di bulan Syaban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa fi Ramadan." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. "Wa ma raaituhu aktsar siyaman minhu illa fi Syaban." Kata beliau, saya tidak pernah juga melihat Nabi SAW berpuasa paling banyak dalam satu bulan kecuali di bulan Syaban. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabat ketika menyambut bulan Ramadan, mereka memperbanyak ibadah puasa. Dan ibadah puasa di bulan Syaban, kalau kita kumpulkan nas-nas yang ada, maka terbagi menjadi 4. Yang pertama, nas yang pertama menyuruh memperbanyak ibadah puasa di bulan Syaban. Nas yang kedua, adanya perintah secara khusus berpuasa pada pertengahan Sya'ban. Sehingga Anda lihat ada sebagian muslimin ketika pertengahan Sya'ban, mereka hanya berpuasa pada 15 Sya'ban. Ada hadis demikian, tetapi hadis ini hadis yang sangat lemah. Bahkan sebagian ahlul ilam menghukumi hadis ini adalah hadis palsu. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ibn Abi Sabrah. Seorang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Nas yang ketiga, bahwasanya ada perintah larangan untuk berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, "Idza tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika lewat pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Perintah ini, larangan ini adalah ya, sebagian ulama mengambil larangan ini berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada Ala ibn Abdurrahman. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa bihujjah, orang yang bukan hujjah dalam periwayatan hadis, ya. Sehingga Imam Ahmad mengingkari hadis ini karena bertentangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperbanyak ibadah puasa pada bulan Syaban. Dan yang terakhir berkaitan dengan puasa bulan Syaban, larangan Nabi berpuasa pada akhir Syaban. Disebutkan di dalam hadis Ammar bin Yasir, beliau mengatakan man shoma al-yawm alladhi syakka fihi faqad asa Abul Qasim. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaum syak itu kata para ulama adalah sehari atau dua hari sebelum hari raya, sebelum Ramadan. Sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dia takut jangan-jangan Ramadan sudah masuk, dia takut jangan-jangan Ramadan sudah datang hari tersebut. Akhirnya untuk antisipasi dia berpuasa sehari atau dua hari, dan ini dilarang. Dia tidak mendapat pahala, melainkan dia mendapat dosa. Dan kecuali orang tersebut berpuasa sebelumnya, punya kebiasaan, misalnya dia sering puasa Senin Kamis, kebetulan mungkin Ramadan masuk di hari Rabu misalnya, atau di hari Selasa misalnya, tapi dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, makanya tidak ada masalah. Tapi kalau orang itu tidak memiliki kebiasaan, kemudian tiba-tiba berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka ini tidak boleh. Ini bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi pada prinsipnya di bulan Syaban kita disuruh untuk memperbanyak puasa. Adapun hadis yang melarang berpuasa pada pertengahan Syaban, hadis ini tidak sahih. Ataupun hadis yang hanya menyuruh berpuasa pada 15 Syaban atau dikenal dengan nisfu Syaban, maka ini juga hadisnya tidak sahih. Maka kita disuruh memperbanyak puasa di bulan Syaban. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, yang dipersiapkan oleh para salafus saleh, dan ini materi kita, adalah mereka mengulang kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka yang didapati para salaf ketika datang bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, mereka saling murajaah satu sama lain. Mereka saling murajaah mempelajari hukum-hukum puasa. Kenapa? Karena puasa ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, adalah ibadah mausimiyah. Puasa ini adalah ibadah yang datang setahun sekali. Sehingga faktor kita lupa itu besar. Berbeda dengan seseorang itu sholat, ibadah sholat, ya. Maka ibadah sholat jarang orang lupa. Anak-anak kalau ditanya bacaan doa iftitah masih ingat? Ingat. Doa ruku ingat? Ingat. Doa sujud ingat? Tapi masalah puasa orang bisa lupa. Jangankan Anda, para ustaz pun bisa lupa berkaitan dengan masalah puasa. Makanya dia butuh namanya di murajaah, dipelajari kembali agar seseorang siap betul menghadapi bulan Ramadan. Maka ini tiga hal setidak-tidaknya yang dilakukan oleh para salafus saleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara berpuasa, maka puasa itu ada yang Allah wajibkan dan ada yang Allah katakan itu sunnah atau tatawu. Adapun puasa wajib itu ada tiga macam. Yaitu pertama puasa apa? Hah? Puasa Ramadan. Yang kedua puasa nadar. Yang ketiga puasa apa? Bayar kafarah, masya Allah. Dan yang kita akan bahas adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa." Ketika kita mempelajari puasa Ramadan, maka yang terpenting dari mempelajari puasa itu yang pertama adalah mengetahui pembatal-pembatal puasa itu sendiri. Karena pengertian puasa itu apa? Siapa ada yang tahu pengertian puasa? Ada yang tahu? Mana? Tulang. Silakan. Apa? Menahan diri dari hawa nafsu. 98 nilainya. Saya mau 100 nilainya. Baik. Ada? Al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik. Hal yang terpenting dari puasa adalah kita mengetahui pembatal-pembatal puasa. Kalau kita merujuk kepada buku-buku para ulama rahimallahu taala, maka pembatal puasa itu sangat sangat banyak. Tetapi kalau kita mau kerucutkan, maka setidak-tidaknya ada 5 pembatal puasa, yang mana dari 5 ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Kita mulai pembatal puasa yang pertama, yaitu makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu shiyama ila al-lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang merah dan benang putih. Kemudian ya, benang hitam dan benang putih. Kemudian kata Allah, wa atimmu shiyama ila al-lail, dan sempurnakanlah puasa tersebut sampai malam. Menunjukkan bahwasanya makan dan minum itu adalah salah satu pembatal puasa. Yang terpenting dari makan dan minum itu memahami makan dan minum dalam bahasa Arab. Karena ada 1000 pembatal puasa yang berkaitan dengan makan dan minum. Kalau orang itu paham makan dan minum, maka dia akan bisa menyelesaikan lebih dari 1000 pembatal puasa yang berkaitan dengan makan dan minum. Maka kita harus paham makan dan minum dalam konsep bahasa Arab. Dikatakan makan dan minum itu salah satu dari 2 hal ini. Pertama, dikatakan makan dan minum itu dilihat dari sifatnya dan bentuknya. Sifat dan bentuk makan minum itu terpenuhi 3 unsur. Pertama, ada sesuatu zat yang dimasukkan. Ada sesuatu zat yang dimasukkan. Yang kedua, dimasukkan dari hidung dan mulut. Dimasukkan dari hidung dan mulut. Kemudian yang ketiga, sampai ke lambung seseorang. Sampai ke lambung seseorang. Kalau 3 hal ini terpenuhi, maka itu dikatakan makan dan minum, apapun itu bentuknya. Kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, maka itu tidak dikatakan makan dan minum. Saya kasih contoh. Kalau ada orang sakit telinga di siang hari di bulan Ramadan, kemudian dia meneteskan obat, ya, obat tetes di telinganya, batal gak puasanya? Hah? Enggak batal. Kenapa tidak batal? Karena bukan dari hidung dan mulut. Taib. Kalau ada orang sakit mata, kemudian dia netesi obat mata di siang hari di bulan Ramadan, batal enggak puasanya? Kenapa tidak? Hidung dan mulut. Taib. Kalau ada orang, ya, kalau ada ummahat mencicipi makanan di bulan Ramadan, dia cicipi makanan tapi tidak ditelan sama dia, dikeluarkan, batal enggak puasanya? Kenapa tidak batal? Tidak sampai ke lambung. Taib. Kalau ada orang menelan ludahnya, kehausan dia, ada ludah di dalam, dia kumpulin, ditelan sama dia, batal gak puasanya? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada yang dimasukkan. Taib. Kalau ada orang susah bernapas, ya, di siang hari bernapas, dia butuh bantuan oksigen, akhirnya dikasih oksigen dia, sedangkan dia dalam kondisi puasa, batal gak puasanya? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena sudah sampai ke lambung. Taib. Kalau ada orang bersikat gigi di siang hari di bulan Ramadan, bersikat gigi di siang hari Ramadan, batal enggak puasanya? Kenapa tidak batal? Tidak sampai ke lambung seseorang. Taib. Kalau ada orang makan batu, ditelan batunya sampai ke lambungnya, batal enggak puasanya? Batal. Walaupun yang dimakan itu adalah batu. Taib. Taib. Kalau ada orang na'udzubillah ngepek di siang hari bulan Ramadan, ngerokok siang hari bulan Ramadan, batal gak rokok itu? Apa? Batal atau tidak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ikhtilaf ulama ini. Batal atau tidak? Batal. Kenapa? Yuk kita praktekkan. Ada zat yang dimasukkan? Dari mulut? Sampai ke lambung? Sampai ke lambung seseorang. Maka merokok itu membatalkan puasa. Taib. Maka sebetulnya kalau paham konsep makan dan minum dalam bahasa Arab, ada 1000 pembatal puasa di luar sana, Anda bisa menghukumi itu puasa itu batal apa tidak. Ya. Kenapa? Karena paham makan dan minum. Maka ini konsep yang pertama, makan dan minum dalam bahasa Arab, yaitu dilihat dari sifat dan bentuknya, dimasukkan dari hidung dan mulut, kemudian ada zat yang dimasukkan sampai ke lambung. Kalau itu terpenuhi, maka batal puasanya. Kalau misalnya ada seorang dokter misalnya memasukkan alat, ya, endoskopi ya, dimasukkan di mulut seseorang, kemudian jalan ya di tubuh seseorang, batal enggak puasanya? Tidak batal. Karena tidak sampai ke lambung seseorang. Baik. Ini pembatal puasa yang pertama, dikatakan makan dan minum dilihat dari sisi sifat dan bentuknya. Dikatakan makan dan minum juga dilihat dari sisi tujuannya. Baik, saya mau bertanya kepada antum. Orang makan dan minum itu tujuannya apa? Apa? Biar apa? Kenyang. Kenyang itu jadinya apa? Kuat atau tambah lemas dia? Tambah kuat. Berarti orang tujuan dari makan dan minum itu adalah menghasilkan energi. Maka kata para ulama, segala sesuatu yang dimasukkan dari tubuh kita, walaupun bukan dari hidung dan mulut, dimasukkan di dalam tubuh kita menghasilkan energi, maka itu dikatakan makan dan minum. Kalau ada anak babus salam sakit, kemudian diinfus di tangannya, sedangkan dia dalam kondisi puasa, batal gak puasanya? Hah? Infus itu tambah kuat gak? Tambah ada energinya gak dikasih infus? Tambah, berarti batal puasanya. Baik. Kalau ada orang, na'udzubillah, ya mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini, orang terkena gagal ginjal, kemudian dia harus cuci darah. Dalam kondisi berpuasa. Kalau ada orang cuci darah dalam kondisi berpuasa, batal gak puasanya? Batal. Karena orang ketika cuci darah tambah semangat. Dari kasih energi. Tapi kalau ada orang misalnya, dia disuntik vaksin di siang hari di bulan Ramadan. Batal gak puasanya? Hah? Vaksin itu tambah semangat apa tambah lemas tentu? Tambah lemas. Berarti tidak menghasilkan energi. Berarti tidak membatalkan puasa. Baik. Kalau ada anak panas ya, panas tinggi, kemudian dikasih obat penurun panas dari pantat. Ada obat penurun panas yang dimasukkan dari dubur. Ya. Baik. Batal enggak puasanya? Ah? Obat penurun panas itu menghasilkan energi apa tidak? Tidak. Berarti tidak batal. Jadi subhanallah ya. Kalau memahami konsep makan dan minum dalam bahasa Arab, ada saya katakan ribuan di sekitar kita permasalahan berpuasa, ya, bisa kita selesaikan dari memahami makna makan dan minum dalam bahasa Arab. Tapi kalau ada santri di sini kepanasan dia, kemudian dia tidur di bawah AC, kemudian ada angin AC, dia telan angin AC tersebut. Baik, batal enggak puasanya? Tidak. Kenapa tidak? Tidak sampai kelamaan. Tapi masyaallah ini sudah jadi ulama semua ini. Tapi ini pertama ya, konsep makan dan minum. Jadi pembatal puasa yang pertama itu adalah makan dan minum di dalam bahasa Arab. Kemudian pembatal puasa yang kedua ya, dan ulama mengatakan makan dan minum ini dia batal kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi tidak batal kalau seandainya kelupaan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa'akala au syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kelupaan sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, kemudian dia makan dan minum, kata Rasulullah sallam, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makanan dan minuman kepadanya. Maka kata para ulama, kalau ada orang makan dan minum ya, kemudian dia kelupaan, maka puasanya tidak batal. Ada sedikit cerita dulu, Ustaz pernah mondok juga. Punya teman sekamar ya. Dia memang enggak pernah, jarang dia puasa, tapi pada saat itu imannya naik. Ya, imannya naik, ingin puasa Senin Kamis. Dia jarang puasa. Tapi dia pas saat itu ingin puasanya naik. Imannya naik. Akhirnya dia ingin puasa Senin Kamis. Karena di pondok ada puasa Senin Kamis. Subhanallah, dia bersahur. Setelah itu sholat subuh, halaqah. Selesai halaqah, biasanya makan pagi bagi yang tidak berpuasa. Dia kelupaan tadi bersahur, makan paginya. Kelupaan dia. Karena kebiasaan tidak berpuasa, makan pagi dia. Kemudian setelah itu masuk sekolah, istirahat, belanja lagi dia. Kemudian zuhur makan lagi, dia lupa sama sekali hari itu puasa. Zuhur dia makan. Habis asar olahraga, capek di kantin makan ya pemacu. Kemudian pas maghrib lihat anak-anak bawa piring mau pergi ke makam, mau pergi ke tempat makan, baru ingat dia subhanallah. Anak puasa hari ikut makan lagi dia. Puasa tapi makannya lebih banyak daripada orang enggak puasa. Tapi orang seperti itu batal enggak puasanya Ustaz? Tidak batal. Dan itu rezeki dia. Rezeki dia Allah ngasih dia makan dan minum sampai sore enggak putus-putus dia makan dan minum. Itu rezeki dia, ya. Ya. Tapi itulah Nabi mengatakan fa innam at'amahullah wa saqah. Sesungguhnya Allah memberikan minum dan makan untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata para ulama, tidak ditolerir. Kalau orang itu tahu makan dan minum itu pembatal puasa, tapi dia bingung kadar yang membatalkannya, dia bingung, maka kalau dia makan dan minum tetap dia batal. Ustaz kasih contoh. Kalau ada orang lupa dia puasa, dia makan 7 butir kurma. Makan 7 butir kurma, dia lupain dalam kondisi puasa. Kemudian ada yang melihat, antum puasa hari ini kenapa? Astagfirullah. Berhenti dia makan. Ya, dia lanjutkan puasanya. Besok harinya dia lupa lagi. Pas dia makan 3 butir, dia ingat, astagfirullah, ini puasa. Tapi dia keingatan kemarin 7 saja tidak batal. Ini baru 3, masih ada 4 lagi boleh. Pikiran dia demikian. Dia jahil tentang, dia pikir kalau lewat 7 baru batal. Ya. Tapi kalau 3 masih tidak batal. Akhirnya dia makan 4, 5, 6, 7. Berhenti dia. Karena kemarin kata Ustaz tidak batal ini. Maka orang semacam ini batal gak puasa? Batal. Kenapa? Karena dia tahu makan dan minum itu pembatal puasa. Tapi dia tidak tahu kadar yang membatalkannya. Tetap dia dikatakan batal puasanya. Baik. Ini pembatal puasa yang pertama. Pembatal puasa yang kedua disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala adalah seseorang itu berniat untuk berbuka. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka kata para ulama, kalau seandainya ada orang berpuasa, kemudian ada niat untuk membatalkan puasa, maka kata para ulama, batal puasanya karena dia membatalkan niat puasa. Karena syarat sahnya puasa itu ada niat. Ketika dia niat untuk membatalkan puasa, maka batal puasanya. Pertanyaannya, apakah semua niat membatalkan puasa itu batal? Jawabnya tidak. Kapan semua niat membatalkan puasa itu batal? Ketika terpenuhi adanya sebab-sebab yang membolehkan berbuka. Adanya sebab-sebab yang membolehkan berbuka. Kalau ada sebab-sebab yang membolehkan dia berbuka, barulah batal puasanya. Ustaz kasih contoh. Di antara yang membatalkan puasa adalah musafir. Musafir itu boleh seseorang berbuka puasa. Ada seorang ikhwan misalnya, dia ingin berangkat dari Depok sini menuju misalnya Surabaya naik pesawat. Kemudian dia berazam, bersemangat, insya Allah nanti kalau sampai di bandara saya pengen buka puasa, ya, saya ingin batalkan puasa saya, ya, karena kebetulan dia berangkatnya zuhur. Kemudian dia berazam, berniat bahwasanya nanti kalau sampai di bandara saya batalkan puasa saya. Saya ingin makan soto, minum es jeruk dan semisalnya. Ternyata ketika sampai di bandara, semuanya tutup toko-tokonya. Es jeruknya tidak ada, sotonya tidak ada, yang ada air putih saja. Kata dia, ya sudahlah, karena ini tidak ada yang saya mau, saya lanjutkan lagi puasanya. Orang semacam ini batal tidak puasanya? Batal. Kenapa batal? Karena dia punya niat ingin berbuka puasanya. Kemudian ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Apa sebab membolehkan dia berbuka? Safar. Safar itu sebab membolehkan orang itu berbuka. Contoh yang lain. Ada orang yang sakit. Kemudian dia berpuasa. Kemudian terbesit di hatinya, nanti zuhur saya hendak berbuka. Mau makan nasi goreng pokoknya. Titik. Gak tahan lagi dengan sakit gigi ini misalnya. Dia pengen makan nasi goreng nanti di siang hari. Dan dia minum sirup. Di siang hari, ketika dia cari, ternyata gak ada yang jual nasi goreng. Orang jual sirup pun tidak ada, tidak dia dapatkan. Maka kita katakan, akhirnya dia katakan, ah saya lanjutkan saja puasanya kalau gitu. Maka kita katakan, puasa Anda sudah batal. Kenapa sudah batal? Anda niat berbuka, kemudian ada sebab yang membolehkan Anda berbuka, yaitu apa? Saat sakit. Contoh yang lain, kalau ada orang, dia tidak sakit, dia tidak safar, sehat dia orang. Kemudian dia berpikir, berbuka apa ya, berbuka apa tidak ya. Dia berpikir seperti itu, berbuka apa tidak ya, buka aja lah, kata dia. Buka aja lah, semangat dah dia. Akhirnya buka kulkas, tidak ada. Ke dapur, tidak ada makanan. Kemudian kata dia, yaudah, saya terus lanjut puasa. Batal gak orang ini puasanya? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Kenapa para ulama mengasih harus ada sebab yang membolehkan dia berbuka? Kata para ulama rahimallahu taala, agar tidak masuk pada diri orang tersebut pintu was-was. Tidak masuk pada diri orang tersebut pintu was-was. Karena subhanallah, banyak orang itu kadang ada was-was di dalam dirinya. Kadang syaitan membisikkan, kamu sudah batal, kamu sudah tidak dianggap berpuasa. Syaitan kadang membisikkan seperti itu. Akhirnya manusia ini ragu-ragu dia berpuasa apa tidak. Makanya para ulama mengasih kaidah itu. Dia tidak batal puasanya walaupun niat berbuka selama tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Kemudian pembatal puasa yang ketiga disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, berhijamah. Berhijamah ini atau disebut dengan istilahnya berbekam. Berbekam ini salah satu pembatal puasa yang dipersisihkan oleh para ulama. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Aftarul hajim wal mahjum." Kata Nabi, telah berbuka orang yang minta hijamah dan yang membekamnya. Orang yang minta dibekam dan membekamnya, kata Nabi, telah berbuka. Hadis ini hadis yang sahih. Emang ada hadis yang mengatakan ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Disebutkan ada sebuah hadis Nabi pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Tetapi para ulama mengkritik hadis ini. Mengkritik hadis Nabi berbekam. Di antara kritikannya ada Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, penyebutan tambahan wa huwa shaim dalam hadis tersebut tidak tepat. Hadisnya sahih, tapi penyebutan tambahan Nabi dalam kondisi berpuasa itu yang tidak sahih, kata Imam Ahmad. Itu yang tidak sahih, kata Imam An-Nasa'i. Nabi betul berbekam, tapi tidak dalam kondisi berpuasa. Dan juga kata para ulama, kalaupun itu sahih, maka itu banyak takwilnya, banyak penafsirannya. Di antaranya adalah itu dalam kondisi safar. Asalnya Nabi berpuasa, kemudian ketika berbekam beliau tidak berpuasa. Dan juga kata para ulama itu adalah puasa sunnah. Tentu puasa sunnah berbeda dengan puasa wajib. Intinya masalah berbekam, ya hadis yang mengatakan Nabi berbekam dalam kondisi berpuasa, banyak sekali penafsiran di kalangan para ulama. Tapi hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang berbekam dan minta dibekam, hadis ini tidak ada pentakwilan yang lain. Tidak ada penafsiran yang lain. Sehingga wallahu a'lam ya, untuk kehati-hatian, maka janganlah seseorang berbekam ketika dia berada di bulan Ramadan. Baik. Kenapa berbekam itu membatalkan puasa? Disebutkan oleh para ulama sebabnya adalah karena banyaknya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Sehingga para ulama mengkiaskan segala sesuatu yang banyak dikeluarkan dari tubuh manusia berupa darah, maka batal puasanya. Maka dari sini para ulama mengatakan, kalau darah sedikit yang keluar dari tubuh manusia, maka tidak batal. Tapi kalau darahnya dengan jumlah yang besar keluar dari tubuh manusia, maka batallah puasanya. Makanya mereka mengatakan, kalau ada orang donor darah di siang hari di bulan Ramadan, batal gak puasanya? Batal. Karena dia seperti berbekam. Karena darah yang begitu besar dikeluarkan dari tubuh manusia. Baik. Kalau ada orang cek darah, cek diabetes, cek kolesterol, cek asam urat, batal tidak batal. Kenapa? Karena yang diambil darahnya cuma sedikit. Sehingga kata para ulama ini tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara pembatal puasa yang keempat disebutkan oleh para ulama adalah jima, berhubungan suami istri. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, qad halaktu." Kata laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qad waqa'tu ala imra'ati." Sesungguhnya aku telah menggauli istriku. Kemudian Nabi menyuruh orang ini untuk membebaskan budak. Orang ini mengatakan tidak bisa. Kemudian Nabi menyuruh, "Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Bisa enggak, kata Nabi, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang ini mengatakan tidak bisa, wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tastati tut'imi 60 miskina?" Apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Orang ini mengatakan, "Saya tidak bisa, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi diam sejenak. Kemudian ada seorang sahabat, "Fa'ata bi'araqin min at-tamr." Kemudian ada sahabat membawakan sekarung kurma. Kata Nabi SAW, "Bagikan ini kepada orang fakir-fakir di kota Madinah." Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, saya ini orang lebih fakir daripada mereka. Masa saya bagi-bagi, wahai Rasulullah, sedangkan saya orang yang lebih fakir sama mereka?" Kemudian kata Nabi SAW, "At'im ahlaka." Kalau begitu, kata Nabi, "Makankan ini untuk keluargamu," kata Nabi. Ya. Jadi dia sudah melakukan kesalahan, dapat lagi sekarung kurma. Masya Allah. Ya. Jadi dimakankan kepada keluarganya. Dari sini para ulama mengambil jima itu adalah pembatal puasa. Maka apa saja yang berkaitan dengan jima, maka itu adalah membatalkan puasa seseorang. Dan dia harus apa? Ganti. Satu hari itu dia ganti. Puasa yang itu harus dia ganti. Kemudian yang kedua adalah kalau dia bisa mengganti 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa, dia harus membayarkan 60 orang fakir miskin diberi makan. 60 orang fakir miskin dia harus dikasih makan, atau disebut dengan fidyah. Istrinya 60, suaminya 60. Jadi 120. Istrinya mengganti satu, suami juga mengganti satu hari. Maka satu hari diganti, 60 hari 60 orang fakir miskin dibayarkan fidyahnya oleh suami, 60 orang fakir miskin dibayarkan fidyahnya oleh istri. Jadi masing-masing, bukan 60 ini untuk 2 orang, bukan. Masing-masing 60. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun fidyah itu adalah memberikan makan kepada orang miskin. Jadi yang menerima fidyah itu hanya orang miskin, tidak boleh orang yang mampu, tidak boleh. Harus orang miskin. Dan apa yang diberikan makan? Sekali makan yang mengenyangkan. Kalau Anda biasanya, kalau pagi sarapannya di sini apa biasanya? Telur apa? Telur orek. Nasi apa biasanya? Nasi uduk. Wah. Kalau Anda makannya biasanya nasi uduk, maka kasih nasi uduk. Ya, biasanya. Jangan dikasih nasi kucing. Ya, itu enggak mengenyangkan. Maka yang mengenyangkan. Maka kalau satu orang dikasih satu bungkus yang mengenyangkan, maka itulah disebut dengan fidyah. Kemudian yang terakhir pembatal puasa adalah, kata para ulama, adalah keluarnya air mani dan keluarnya madi. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi." Kata Allah, sesungguhnya amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Aku yang akan membalasnya, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Kata Allah, karena dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya min ajli karenaku. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menyamakan makan dan minum dengan syahwat. Dan Allah juga mengatakan dia menjauhi apa? Makan, minum dan syahwat. Sehingga para ulama beristinbat dari hadis ini, syahwat itu pembatal puasa. Ulama sepakat, air mani yang keluar itu pembatal puasa kalau dikeluarkan dengan sengaja. Adapun ihtilam karena mimpi, maka itu tidak batal puasanya. Baik, ini 5 pembatal puasa yang masyhur disebutkan oleh para ulama. Kemudian di antara hal yang terpenting di dalam puasa ini adalah mengetahui tingkatan waktu untuk berbuka dan untuk bersahur. Kadang di tempat kita di Indonesia ini, kadang di kampung itu musholla dan masjid itu azannya berbeda-beda. Kadang di musholla ini azan sahurnya lebih lambat. Di musholla ini azan sahurnya lebih cepat. Seperti itu pula dalam kondisi berbuka. Kadang dalam kondisi berbuka azannya lebih cepat di musholla ini. Di musholla ini azannya lebih lambat. Sehingga kadang sebagian ikhwah dan akhwat itu kebingungan. Ustaz, saya ini kalau berpuasa ikut adzan yang mana? Ikut adzan musalla ini apa ikut adzan musalla ini? Kenapa berbeda? Sehingga kadang ada manhaj yang baru. Pokoknya kalau bersahur, Ustaz, saya ngambil adzan yang paling lambat. Kalau masalah berbuka, saya mengambil adzan yang paling cepat. Ya. Nah, sikap-sikap seperti ini boleh apa tidak? Jawabannya tidak betul. Kenapa orang melakukan demikian? Karena dia tidak memahami tingkatan waktu. Saya akan sebutkan tingkatan waktu. Jadi dalam berpuasa itu ada 4 tingkatan waktu untuk berbuka dan bersahur. Pertama, seseorang itu disuruh berbuka puasa dan disuruh untuk menahan dari sahurnya adalah pertama dengan cara melihat. Karena mengetahui waktu subuh itu, fajar shadiq itu dengan melihat. Dan mengetahui matahari terbenam itu juga dengan melihat. Siapa yang bisa punya ilmu ini, dia bisa mengetahui ini fajar shadiq, dia bisa melihat ini adalah matahari terbenam, maka pakai ilmunya. Walaupun di masjid belum ada, Anda berbuka. Kenapa? Karena itu tingkatan yang paling kuat dalam menentukan waktu bersahur, ya, menahan sahur, menahan puasa, dan dalam waktu berbuka. Tingkatan yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah adanya orang yang memberikan informasi kepada kita, orang yang terpercaya. Memberikan informasi kepada kita bahwasanya sudah masuk waktu berbuka. Sedangkan dia melihat matahari terbenam. Contoh misalnya, Anda punya teman, Masya Allah, dia ahli, ngerti dia masalah matahari terbenam atau tidak. Kemudian dia lihat matahari terbenam, dia nelfon Anda, antum sudah buka apa belum? Belum, berbuka antum. Saya lihat matahari sudah terbenam. Ah, azan belum di sini, gak perlu, antum berbuka. Ini adalah pemberitahu waktu yang paling kuat, nomor 2. Yang ketiga, dan ini yang paling sering, kita biasanya di antara 3 dan 4 ini. Yang ketiga itu adalah kita tahu masuk waktu subuh dan waktu maghrib dengan apa? Dengan aplikasi yang diedarkan dari Kemenag, Depak, ya, tentang waktu-waktu salat. Maka kata para ulama, ini pemberitahu waktu yang paling kuat yang ketiga, yaitu dengan menggunakan hisab waktu salat yang biasanya ada di masjid-masjid seperti ini, ada waktu salat. Ini ada pemberitahu waktu yang paling kuat ketiga. Dan yang terakhir adalah azannya muadzin. Jadi azannya muadzin itu adalah pemberitahu waktu yang paling lemah sebetulnya. Pemberitahu waktu yang paling lemah. Fungsi tahu pemberitahu waktu ini apa? Kalau bertentangan, didahulukan yang paling kuat. Contoh, di sini maghrib jam berapa? Jam 6. Jam berapa? Oh, jam 18.21. Taib. 18.21 muadzinnya enggak adzan-adzan. Padahal di waktu antum ini sudah 18.21. 18.22 enggak adzan, 18.23. Baik. Ketika muadzin tidak adzan, sedangkan ini sudah masuk waktu berbuka. 18.21 sudah masuk berbuka, tapi muadzin belum adzan. Kita berbuka apa tidak? Berbuka. Kenapa Ustaz enggak menunggu adzannya muadzin? Karena sejatinya muadzin itu juga lihat ini. Lihat ini, lihat apa? Kalian lihat aplikasi. Tetapi ya, gak jarang muadzin itu zaman sekarang ini seperti zaman dahulu. Ketika masuk waktu sholat, dia observasi sudah terbenam matahari atau tidak. Gak ada. Rata-rata muadzin apa? Lihat waktu sholat yang ada. Berarti dia pemberitahu waktu sholat yang paling lemah, tingkat keempat. Maka kata para ulama, kalau sudah masuk 18.21 waktu berbuka, azan belum, berbuka Anda makan. Walaupun muadzin belum azan. Muadzin lambat azan itu kadang banyak sebabnya. Kadang dia datang terlambat ke masjid. Kadang dia apa? Berbuka terlebih dahulu. Ya, antum mau makan kurma belum makan. Karena menunggu azan julid 18.21. Muadzinnya makan kurma dulu. Kemudian makan nasi karena enak, ini nasi kabuli misalnya. Ya, makan sepiring, nambah lagi di 2 piring, ya. Atau gemetar-gemetaran sudah. Ya, gemetar-gemetaran dah antum ini. Ya. Tapi baru dia azan. Kadang dia kencing dulu baru azan dia. Jadi kadang 7 menit, 10 menit bisa jadi terlambat. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, seseorang jangan takut dia berbuka ya ketika sudah masuk waktu salat, walaupun muadzin belum azan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Maka ini sering yang terjadi. Seperti itu pula, kadang sebagian ikhwah, ada sebagian orang itu hobi minum di detik-detik terakhir waktu subuh. Ya, kadang dia ya menunggu 2 menit lagi azan subuh misalnya, baru dia minum dan semisalnya. Kadang ada sebagian orang biar amunisinya banyak, Ustaz, ya. Taib. Seperti ini, kalau subuh di sini misalnya jam 4:37. Kalau sudah jam 4:37, muazzin belum azan, enggak boleh makan dan minum. Enggak boleh makan dan saat belum azan, tapi sudah tahu 4:37. Enggak boleh makan dan minum. Karena dilarang makan dan minum itu di waktu azan. Dilarang dua. Dan ini ulama madhab yang 4 sepakat. Enggak boleh orang makan dan minum di waktu azan. Ustaz belum azan, walaupun belum azan. Kenapa? Karena Anda tahu pemberitahu waktu, yaitu Anda punya aplikasi tersebut. Jadi ini hati-hati. Kadang ada sebagian orang karena belum azan, dia masih makan. Padahal waktunya sudah masuk waktu salat. Jadi kalau kita mengetahui 4 tingkatan waktu ini, Anda tidak bingung lagi. Tidak perlu ikut yang masjid mana, musalla mana, karena hampir semua kita punya aplikasi itu di HP kita, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jam Anda benar. Karena sebagian ikhwat itu jamnya maju 5 menit. Ya, kadang jamnya maju 10 menit. Kadang kalau ngantar anak sekolah itu biasanya sengaja dimajukan biasanya biar enggak telat di sekolahnya. Ya. Maka ini pemberitahu waktu ini penting. Kalau kita mengetahui tingkatan pemberitahu waktu ini, sehingga orang berpuasa dimanapun dia tidak pernah ketakutan. Bahkan dia tidak perlu menunggu azan. Karena dia tahu kapan dia berbuka, dia tahu kapan dia sahur. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang puasa Ramadan, hal yang terpenting juga diketahui ketika berpuasa di bulan Ramadan ini adalah siapa saja orang yang diberikan di dalam Islam ini boleh berbuka puasa. Siapa yang diberikan uzur di dalam Islam ini berbuka puasa. Ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang pertama adalah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit, maka sakit ini kata Allah diganti puasanya pada hari-hari yang lain. Dari sini para ulama mengatakan orang sakit itu adalah salah satu sebab dibolehkannya berbuka puasa. Pertanyaannya, apakah semua penyakit itu boleh berbuka puasa? Contoh ada orang datang, Ustaz, ulun ana sakit, Ustaz, boleh enggak berbuka puasa? Sakit apa antum? Sakit hati, Ustaz. Oh, ini enggak. Ya. Taib. Terus sakit model apa yang boleh berbuka puasa? Taib. Sakit yang boleh berbuka puasa itu ada 3 jenis sakitnya. Di luar dari 3 jenis sakit ini tidak boleh berbuka puasa. Yang pertama, sakitnya adalah kalau dia berpuasa sakitnya tambah parah. Jadi kalau dia berpuasa kondisi kesehatannya makin memburuk. Ini boleh berbuka. Ini boleh berbuka. La darara wa la dirar. Sesuatu itu dihalalkan, tidak membahayakan dan tidak menimbulkan mudarat. Yang kedua adalah sakit yang menjadikan kesembuhannya tambah lambat. Kesembuhannya terlambat. Jadi kalau dia berpuasa, yang seharusnya dia sembuh 10 hari, akibat dia berpuasa sembuhnya menjadi 20 hari. Memperlambat kesembuhan seseorang. Kalau dia memperlambat kesembuhan seseorang, maka sakit model semacam ini boleh berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah kondisi orang itu sakit yang mana dia menjadi kesusahan untuk berpuasa. Sakit tetapi dia susah untuk berpuasa. Maka kalau dia susah untuk berpuasa, berat untuk berpuasa karena sakitnya, maka dia boleh berbuka. Contoh misalnya orang yang kena demam tinggi seperti panas ya 39, 40 misalnya, atau 38 ke atas, panas yang tinggi. Kalau seandainya dia berpuasa, bisa dia berpuasa, tapi susah. Sanggup berpuasa, sanggup. Tapi dia susah untuk berpuasa. Atau orang kena sakit gigi, Sakit gigi itu sakit ya, luar biasa sakit gigi itu. Dia disuruh berpuasa bisa, bisa, tapi dia susah, ya, susah untuk berpuasa. Maka kondisi semacam ini boleh dia berbuka. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, ada kondisi yang terakhir disebutkan oleh para ulama, kondisi orang sehat. Tetapi kalau dia berpuasa, kalau dia berpuasa dia akan sakit. Dia sehat, tapi kalau dia berpuasa dia akan sakit. Seperti orang yang nama akut, ketika hanya akut luar biasa, kalau dia berpuasa dia akan sakit, padahal dia sehat. Maka orang semacam ini pun juga boleh dia berbuka puasa di dalam Islam. Ini kondisi yang pertama, orang yang diperbolehkan berbuka puasa itu orang yang sakit. Yang kedua, orang yang diperbolehkan berbuka puasa adalah musafir. Adalah musafir. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit, kata Allah, atau dalam kondisi safar, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lainnya. Dia ganti di hari yang lainnya. Ini menunjukkan musafir itu boleh berbuka puasa. Dan ulama sepakat, dikatakan orang musafir itu ketika dia keluar dari kotanya 80 kilo ke atas. Ketika dia keluar dari kotanya, ulama sepakat itu musafir. 80 kilo ke atas itu pasti musafir. Sepakat ulama. Yang jadi khilaf adalah di bawah jarak 80 kilo. Apakah dia musafir apa tidak? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau safar Anda 80 kilo ke atas, semenjak Anda keluar dari kota Anda, Anda musafir. Ini tidak ada khilaf. Khilaf itu yang di bawah 80 kilo. Dan yang benar di bawah 80 kilo juga musafir. Kalau urufnya adalah uruf safar di tengah masyarakatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kita tahu musafir itu boleh berbuka puasa. Tetapi mana yang lebih afdal? Seorang musafir itu berpuasa ataukah berbuka? Seorang musafir itu berpuasa ataukah berbuka? Kenapa? Karena ada dua hadis yang saling bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Kata Nabi, bukan dari kebaikan berpuasa di waktu safar. Bahkan Nabi pernah melihat sahabat di waktu safar masih berpuasa. Nabi mengatakan, "Faulaikal usah, faulaikal usah." Mereka orang bermaksiat, mereka orang bermaksiat. Kata Nabi, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan orang itu berpuasa di waktu safar. Berarti hadis ini menganjurkan apa? Berbuka apa berpuasa? Berbuka, menganjurkan berbuka. Tapi ada hadis yang lain disebutkan di dalam hadis Abu Darda. Kata Abu Darda, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil har syadid." Kata Abu Darda, "Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas. Wa ma fina sha'imun." Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Rawahah. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawah. Sahabat semuanya berbuka. Kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawah tidak berbuka puasa. Nah, ini seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Hadis yang menyuruh berbuka puasa di waktu safar, hadis yang menggambarkan Nabi tidak berbuka puasa di waktu safar. Oleh karena itu, ada perkataan yang indah dari Syekh Islam Taimiyah. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala punya perkataan yang indah ketika mengomentari dua hadis ini. Beliau menggabungkan dua hadis ini. Apa kata Syekh Islam? Kata Syekh Islam, kalau Anda memulai safarnya dalam kondisi berbuka, lanjutkan berbuka. Itulah makna dari hadis Nabi, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan seseorang itu berpuasa di waktu safar. Kalau Anda memulai safarnya dalam kondisi berpuasa, teruskan puasanya selama tidak menyusahkan. Contoh, saya mau berangkat umrah misalnya di bulan Ramadan jam 2 siang dari sini, otomatis kan tidak boleh saya berbuka. Orang safar itu boleh berbuka kapan? Ketika dia sudah keluar dari kotanya baru dia boleh berbuka. Ketika dia saya berangkat dari sini jam 2 siang, berarti otomatis saya masih dalam kondisi puasa. Maka kata Syekh Islam, teruskan puasanya walaupun ke Arab Saudi sana makin panjang puasanya, jadinya 17 jam. Yang harusnya 12 jam jadi 17 jam. Teruskan puasanya kalau tidak menyusahkan. Ini makna dari hadis tersebut. Kalau Anda memulai safarnya berbuka, teruskan berbuka sepanjang jalan. Contoh, Anda balik dari Arab Saudi ke sini, pesawatnya malam, jam 12 malam. Ketika di perjalanan menuju ke Indonesia, ketemu subuh, ya, di atas sana. Ya. Baik, lanjutkan berbuka, lanjutkan berbuka. Lanjutkan berbuka sampai di tempat tujuan. Kata Syekh Islam, itulah yang paling afdal. Itulah yang paling afdal. Jadi kalau Anda mulai safarnya berpuasa, lanjutkan puasa. Itu yang paling afdal. Kalau Anda memulai safarnya dalam kondisi berbuka, lanjutkan berbuka. Itulah yang paling afdal, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan ini perkataan yang bagus, menggabungkan dua hadis yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, ya, di antara orang yang diperbolehkan berbuka puasa adalah wanita hamil dan menyusui. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kata Abdullah bin Abbas, kata Allah, dan adapun orang yang tidak mampu, hendaklah dia memberikan fidyah kepada orang yang miskin. Dia tidak mampu berpuasa. Ibnu Abbas menafsirkan ini adalah wanita hamil dan menyusui. Oleh karena itu para ulama sepakat wanita hamil dan menyusui boleh dia berbuka selama dia takut mudharat untuk dirinya atau anak-anaknya. Kalau ada wanita hamil dan menyusui, dia masya Allah bisa berpuasa, tidak ada ketakutan pada dirinya, tidak ada ketakutan pada anaknya, tidak boleh berbuka. Ingat ya, jadi banyak wanita hamil dan menyusui itu, oh saya hamil dan menyusui, boleh deh berbuka, enggak. Kapan dia boleh berbuka? Ketika ada ketakutan. Takut dia berbahaya untuk dirinya atau berbahaya untuk anak-anaknya. Kalau tidak ada sama sekali seperti itu, ya, dan dia sanggup berpuasa, maka tidak boleh dia berbuka. Tidak boleh dia berbuka. Jadi dia boleh berbuka dengan syarat itu disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Dan ulama khilaf ya tentang masalah wanita hamil dan menyusui, khilaf apakah dia mengqadha, apakah dia membayar fidyah, ataukah mengqadha dan membayar fidyah, atau dibedakan antara hamil dan menyusui, ataukah dibedakan antara dia takut untuk dirinya, takut dengan anaknya. Ulama khilaf dalam masalah ini. Intinya wanita hamil dan menyusui boleh dia berbuka ketika dalam kondisi apa? Takut pada dirinya atau takut pada anak-anaknya. Adapun cara membayarnya itu yang khilaf. Fidyahkah ataukah qadha? Kalau saya pribadi wallahu alam, saya lebih condong pada atsar Ibnu Abbas yang mengatakan hanya membayar fidyah saja. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang berikutnya yang diperbolehkan berbuka puasa adalah orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa. Syekh atau ajuz ya, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Dan ini makna dari ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyah. Orang yang tidak mampu berpuasa. Maka mereka-mereka ini diperbolehkan berbuka puasa. Seperti orang yang sudah usia 90 tahun lebih ya, sudah tidak sanggup, tidak kuat karena faktor usia, maka boleh dia berbuka puasa. Adapun dan mereka itu harus membayar fidyah, diganti dengan fidyah. Adapun orang tua yang sudah pikun, maka tidak ada kewajiban puasa dan tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar fidyah. Jadi ini harus dibedakan. Ada orang tua yang tidak sanggup berpuasa tapi tidak pikun, itu wajib bayar fidyah. Dia tidak sanggup berpuasa. Tapi ada orang tua yang sudah pikun, maka dia tidak ada tanggungan berpuasa dan tidak ada kewajiban berpuasa. Pikun itu Bapak Ibu, ada pikun itu permanen dia. Lupa sama sekali sudah. Lupa. Tapi kadang ada pikun itu kadang ingat, kadang tidak. Dia kadang ingat, kadang tidak. Datang anaknya, "Abah, ingat sama aku?" Anak abah, "Lupa," kata abahnya. "Siapa kamu?" Ya, kemudian datang istri mudanya, "Ini ingat abah siapa?" "Oh, ini istri saya," kata dia. Sama istrinya dia ingat, misalnya. Sama anaknya dia lupa, misalnya. Baik, ini pikun apa tidak? Pikun ini. Ya. Orang seperti ini apa? Wajib berpuasa apa tidak? Tidak, tidak wajib. Dia tidak wajib berpuasa. Bayar fidyah Ustaz, tidak ada bayar fidyah. Karena tidak ada taklid, tidak ada beban baginya. Salat pun wajib tidak, orang semacam ini tidak wajib. Kenapa? Karena dia sudah lupa ingatan. Jadi orang itu kalau sudah lupa ingatan, tidak ada taklif, tidak ada beban ibadah. pada orang-orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang paling penting juga ketika kita berada di bulan Ramadan ini adalah mengetahui amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Karena tentunya kalau kita bisa melaksanakan banyak amal saleh itu dianjurkan. Tapi kadang manusia ini terbatas Bapak Ibu untuk melaksanakan amal saleh. Makanya ada beberapa amal saleh yang diprioritaskan ketika seseorang berada di bulan Ramadan. Yang pertama kata para ulama rahimallahu taala tentu saja adalah seseorang tersebut memperbanyak bacaan Quran. Memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Karena pertama Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an bersama Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama menganjurkan seseorang itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dari perbuatan Jibril dengan Nabi. Karena Jibril dengan Nabi menghatamkan Al-Quran. Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, memurajaahkan Quran kepada Nabi SAW. Pada ketika Nabi meninggal, di tahun Nabi meninggal, wafat, Jibril dua kali membacakan Quran pada bulan Ramadan kepada Rasulullah SAW. Dari sinilah para ulama mengambil bahwasanya dianjurkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan dihatamkan. Nah, ada beberapa permasalahan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Permasalahan yang pertama, banyak orang itu ketika bulan Ramadan itu membaca Al-Quran itu tidak bersuara, tidak bergerak mulutnya. Kita tahu membaca Quran itu pahalanya besar sekali. Ya kata Nabi, saya tidak mengatakan alif itu satu huruf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan bisa dilipatkan menjadi 700 kebaikan. Membaca Quran pahalanya besar. Tapi banyak orang itu tidak faqih di dalam membaca Al-Quran. Gimana? Banyak orang itu khususnya kadang orang-orang tua, kadang saya lihat di masjid itu, di tempat saya enggak tahu di sini. Kadang kalau dia baca Quran di siang hari bulan Ramadan itu, dia buka Qurannya, diam dia. Tidak bergerak mulutnya, diam saja. Tiba-tiba 3 lembar sudah dia balik. Tiba-tiba kadang langsung balik. Yang mendapatkan pahala Bapak Ibu, yang dinilai pahala disebut membaca itu adalah adanya gerakan lisan. Adanya gerakan lisan. Bukan seseorang diam, tidak baca. Sekedar melihat, tapi adanya gerakan lisan. Atau dia bersuara. Tidak mesti bersuara, yang penting ada lisannya bergerak. Maka itu yang dikatakan kata Nabi SAW, itu membaca. Bukan membaca dalam hati. Tidak ada istilah baca dalam hati. Tidak ada istilah ketika membaca Quran itu di dalam hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ada permasalahan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Adalah kadang sebelum Ramadan kita punya bacaan. Biasanya kita baca. Ketika sampai bulan Ramadan kita baru 15 juz ini. Belum selesai. Banyak orang itu ketika masuk bulan Ramadan dimulai lagi dari awal Al-Fatihah. Untuk apa? Biar Ramadan dia bisa hatam. Apakah seperti itu sunnahnya? Tidak ada sunnah ketika bulan Ramadan kembali dari awal. Sebetulnya lanjutkan saja. Lanjutkan saja apa yang Anda baca di luar Ramadan. Nanti kalau sudah hatam, ulang lagi dari awal. Jadi tidak ada sunnah ketika masuk Ramadan mulai lagi membaca Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah. Padahal dia punya bacaan, sudah baca dia separuh misalnya. Kemudian dia balik lagi mulai dari surah Al-Fatihah. Ini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kadang ada sebagian santri ini dia sedang membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'anul Karim. Di sisi lain dia dihadapkan dengan bulan Ramadan yang disuruh untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Yang jadi masalah adalah kalau dia menghafal, maka membacanya berkurang. Kalau dia fokus membaca, otomatis dia tidak menghafal. Jadi gini, kalau dia membaca, fokus membaca saja mungkin bisa khatam 5 kali, 6 kali di bulan Ramadan. Tapi kalau dia menghafal, fokus menghafal mungkin tidak bisa khatam walaupun 1 kali. Atau khatam pengen cuma 1 kali. Nah, banyak orang bertanya, "Ustaz, mana yang lebih afdal bagi saya? Di bulan Ramadan ini saya tetap menghafal ataukah saya fokus membaca?" Ulama sepakat menghafal itu lebih utama daripada membaca. Kenapa? Karena menghafal itu membaca yang lebih. Tetapi kata para ulama, ketika berada di bulan Ramadan, kalau Anda menghafal, maka hafal. Tapi usahakan khatam walaupun 1 kali. Jadi usahakan khatam walaupun satu kali. Sisanya dihafal, diulang, tidak ada masalah. Diulang. Tapi usahakan minimal dia menghatamkan satu kali. Setelah itu dia ingin memfokus menghafal, tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai seseorang itu menghafal saja tanpa ada dia menghatamkan. Atau membaca saja dia tinggalkan hafalan dia, itu juga keliru. Bukan keliru, tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Taib. Kemudian permasalahan yang ketiga, membaca Al-Quran ini mana yang lebih bagus? Ketika kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Qurannya cepat, apakah membaca Qurannya dengan tajwid? Nah, maka jawabannya adalah membaca Al-Quran dengan tajwid itu lebih utama, walaupun target khatamnya lebih sedikit. Karena Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartilan. Kata Allah, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya. Maka kita disuruh untuk membaca Quran itu dengan tajwid. Ya. Maka kalau membaca dengan tajwid, yang jadinya nanti dia menghatamkan Quran cuma 2 kali, 3 kali. Kalau dia baca cepat bisa 5 kali misalnya. 3 kali Anda baca dengan tartil itu lebih utama. Ketimbang Anda menghatamkan 5 kali tapi tidak dibaca dengan tartil. Kemudian di antara permasalahan membaca Quran di bulan Ramadan, banyak ibu-ibu, banyak akhwat, banyak ummahat kadang datang haidnya atau datang nifasnya ketika dia melahirkan, sehingga mereka terhalangi dari membaca Al-Quran. Sebetulnya ibu-ibu haid, wanita hamil atau wanita nifas tetap baca Quran di bulan Ramadan. Ya. Karena membaca Quran tidak dilarang berdasarkan pendapat yang rajih. Membaca Al-Quran tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh dan membaca itu sesuatu yang berbeda. Ini menyentuh, saya megang ini menyentuh. Ada pun membaca tidak harus menyentuh. Kemudian yang kedua, alhamdulillah teknologi maju zaman sekarang. Banyak Al-Quran itu di HP kita, di Android kita ada aplikasi Quran. Yang dilarang itu menyentuh mushaf. Yang dilarang itu menyentuh mushaf. Adapun Anda menyentuh Al-Quran yang ada di aplikasi dalam kondisi haid, tidak masalah. Karena aplikasi itu bukan mushaf. Sehingga boleh disentuh oleh wanita haid ataupun wanita yang sedang nifas. Maka jangan ditinggalkan membaca Al-Quran ketika kita sedang berada di bulan Ramadan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang pertama, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, di antara ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah qiyamu Ramadan, atau yang dikenal dengan salat tarawih. Salat tarawih ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna nasyiatal lail hiya ashadu wat'awu aqwa muqila. Kata Allah, sesungguhnya orang yang melaksanakan salat malam, ashadu wat'an, sangat berbekas pada diri seorang. Orang itu kalau dia salat malam, insyaAllah terhindar dari perbuatan maksiat di pagi hari. InsyaAllah terhindar dari perbuatan. Kenapa? Karena salat malam itu berbekas pada diri seseorang. Salat itu luar biasa. Apalagi salat malam. Makanya kata Allah, ashadu wat'an. Orang yang salat malam itu kata Allah sangat membekas pada dirinya. Makanya para salafus saleh dulu mereka berjaga-jaga agar pagi itu tidak bermaksiat dengan salat malam di malam harinya. Dan salat tarawih itu bagian dari salat malam. Kemudian antara keutamaan salat tarawih ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, adalah diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW pernah bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Syaratnya mendapatkan ampunan ini 3. Syaratnya pertama, sholat tarawihnya full, tidak boleh bolong-bolong. Karena Nabi mengatakan qoma Ramadan, melaksanakan sholat bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang bolong-bolong, tidak dapat fadilah ini. Kecuali ada udzur syar'i, sakit, safar, haid, nifas, nilai. Kalau tidak ada udzur syar'i, dia tidak dapat. Kemudian yang kedua, bahwasanya ya, dia mendapatkan pahala ini iman, ya. Dia percaya, ya. Dia percaya, percaya, ikhlas karena Allah. Wahtisaban, ini yang penting. Wahtisaban ini dia mengharap dari ibadahnya ini dapat pahala, digugurkan dosanya. Karena banyak orang sholat tarawih, dia tidak mengharap sama sekali di sholatnya pahala. Kadang dia datang begitu saja, tidak ada dalam hatinya itu pengen agar dosa-dosanya digugurkan dengan sholatnya. Maka Nabi mensyaratkan seperti ini, man qama ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang sholat tarawih. Nabi SAW menyebutkan, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Seolah-olah ada tuh sholat, habis subuh sholat, habis maghrib dianggap sholat sampai terbit fajar. Ini pahalanya besar. Dan sholat tarawih ini, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, adalah sholat tarawih yang disyariatkan berjamaah. Jadi disyariatkan berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid. Maka disyariatkan berjamaah. Berbeda dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu boleh berjamaah, boleh tidak. Nabi kadang berjamaah, kadang tidak. Tapi sholat tarawih disyariatkan berjamaah, disyariatkan untuk dilaksanakan berjamaah. Makanya ketika Nabi meninggal, Aisyah dan istri Nabi diimami oleh Zakwan, Maula Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih ini tentu waktunya ulama khilaf, mana yang paling afdal. Banyak ulama mengatakan paling afdal waktunya adalah setelah Isya. Maksudnya setelah Isya, sholat tarawih itu tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu Isya dan sebelum sholat Isya. Maksudnya gini, ada sebagian orang musafir, dia sholat maghrib dan Isya di jamak qasar dengan jamak takdim. Isya-nya ditarik di waktu sholat maghrib. Kemudian setelah dia sholat maghrib dan sholat Isya, dia langsung sholat tarawih. Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi sholat tarawih itu waktunya sholat Isya. Dan dikerjakan setelah sholat Isya. Jadi tidak ada tarawih kalau belum sholat Isya. Ini perbedaan yang mendasar antara tarawih dengan tahajud. Adapun tahajud, waktu yang paling afdal adalah seperti tahajudnya Nabi, seperti sholatnya Nabi Daud. Kata Nabi Abdul, qiyamu Daud. Seutama-utama sholat adalah sholatnya Nabi Daud. Tidur di awal malam, kemudian bangun di pertengahan malam, menjelang subuh tidur lagi. Ini yang paling afdal. Sholat tahajud seperti ini paling afdal waktunya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat tarawih ini dianjurkan dan disyariatkan, dan ini ibadah yang sangat ditekankan pada bulan Ramadan. Dan ulama mengatakan sholat tarawih kaifiyahnya paling selamat dan yang paling afdal, yang keluar dari khilaf dengan dilaksanakan dua. Nabi SAW mengatakan sholatul lail masna. Kata Nabi SAW, sholat malam itu dua. Makanya kata para ulama, cara yang paling afdal, yang paling bagus melaksanakan sholat tarawih itu dikerjakan dengan dua rakaat salam. Adapun batasan maksimal tidak ada, tapi paling afdal adalah 11 rakaat disebutkan oleh para ulama. Lebih dari itu pun juga boleh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan adalah membukakan orang berpuasa. Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kutiba lahu misla ajri sha'im. Kata Nabi, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, ditulis pahala seperti pahala orang berpuasa. Hadis ini memang dipermasalahkan oleh sebagian ahli hadis, tapi insya Allah hadis ini hadis yang hasan. Maka membukakan orang puasa ini pahalanya besar. Tetapi para ulama khilaf, apa dawabit, kaidah dikatakan membukakan puasa. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, pendapat yang pertama ini, dan ini paling getol, Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, dikatakan membukakan puasa itu adalah memberikan makanan yang mengenyangkan. Kata beliau, isba. Kadang kita kalau berbuka puasa, kadang itu ada air, ada kurma, ada gorengan, mungkin, kemudian ada nasi. Kata Syekh Islam, dikatakan membukakan puasa itu yang mengenyangkan. Taib. Kalau kita makan kurma satu butir, kenyang apa tidak? Tidak ya. Makan gorengan satu, enggak kenyang, kecuali satu piring gorengannya, baru kenyang ya. Taib, kata Syekh Islam, orang ngasih gorengan, misalnya nih saya ngasih gorengan ke sini, ke Babu Salam, saya ngasih gorengan. Menurut Syekh Islam, ini tidak membukakan puasa. Kenapa? Karena tidak mengenyangkan. Jadi, pendapat yang pertama, dikatakan membukakan puasa itu yang harus mengenyangkan. Baru dikatakan taktiru sa'id. Baru dikatakan yang membukakan puasa. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, dikatakan membukakan puasa itu adalah apa saja yang dimakan oleh orang berbuka puasa. Baik itu kurma, ataukah air minum, ataukah gorengan, apa saja. Walaupun tidak mengenyangkan, maka itu dikatakan membukakan puasa. Dan inilah sebetulnya pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya membukakan puasa itu apa saja yang dikasihkan kepada orang berbuka, maka itu dikatakan membukakan puasa. Dikatakan membukakan puasa. Kemudian, kalau kita memberikan makanan di malam hari, ada orang ngaji, anak-anak ngaji di sini, saya ngasih makanan di malam hari, apakah dapat pahala membukakan orang puasa? Jawabannya iya. Kata para ulama, membukakan puasa itu taktiru sha'im itu tidak hanya di waktu berbuka, tapi satu malam penuh itu bagian dari membukakan puasa. Jadi kalau Anda misalnya memberikan makan orang di waktu berbuka, membukakan puasa. Anda memberikan makan orang di maghrib, di isya, ya misalnya habis tarawih Anda kasih makan orang misalnya, atau hendak bersahur Anda kasih makan, kata para ulama itu masuk dari membukakan orang puasa. Jadi subhanallah, ya luas sekali fadilah dalam Islam ini. Sehingga kadang orang gak bisa beramal di waktu berbuka, bisa dia beramal di malam hari. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika berpuasa adalah banyak berdoa. Banyak orang itu fokus berdoa ketika berbuka. Banyak orang itu doanya konsentrasinya ketika berbuka. Ini tidak salah. Tetapi banyak orang yang lupa bahwasanya orang berpuasa itu waktunya mustajab. Sehingga banyak orang itu menyepelekan di saat dia berpuasa berdoa. Banyak orang itu berdoa biasa-biasa saja. Ya, kalau istilahnya itu tidak apa ya? Tidak mengkhususkan waktu untuk berdoa. Padahal waktu orang berpuasa itu waktunya mustajab. Tidak hanya berbuka saja Bapak Ibu, tapi di waktu siang, di waktu zuhur, di waktu asar, itu mustajab doa-doaan Anda. Maka jangan lewatkan kesempatan tersebut. Banyak orang itu kadang fokus pada waktu berbuka, atau mungkin setelah witir dia baca Quran kemudian dia berdoa. Padahal di waktu siang, di waktu pagi itu mustajab, karena hadisnya umum, orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Maka jangan lewatkan kesempatan berdoa. Makanya ahli ilmu menyuruh memperbanyak doa di ketika saat kita berada di bulan Ramadan. Emang ada doa khusus di bulan Ramadan? Ada dua doa khusus yang dikhususkan. Di antaranya doa ketika berbuka. Disebutkan di dalam sebuah hadis, "Dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah." Hadis ini emang sebetulnya bermasalah, tapi sebagian ulama menghasankan, dan ini hadis yang paling baik tentang masalah berbuka. "Dhahabat dhama'u," telah hilang dahaga, "wa tallatil uruq," basah urat-urat, "wasabatal ajru insyaallah," ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa di saat berbuka puasa. Ulama khilaf apakah dibaca setelah makan kurma atau setelah makan minum air baru baca doa ini atau sebelumnya. Intinya boleh dibaca sebelumnya, boleh dibaca setelahnya pun boleh, insyaallah masalah ini luas. Walaupun banyak para ulama mengatakan dibaca sebelum memakan makanan. Yang kedua, doanya juga adalah doa ketika malam Lailatul Qadar. Kita menyangkanya itu malam Lailatul Qadar. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa. Kalau saya tahu malam ini malam Lailatul Qadar." Nabi mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Aisyah, katakan, "Allahumma innaka afuun." Ya Allah, Engkau ada Tuhan Maha Pemaaf. Ya. "Tuhibbul afwa," suka memaafkan, "fa'fu anni," maafkanlah aku. Walaupun hadis ini juga bermasalah. Tapi banyak para ulama menghasankan hadis ini. Ini doa yang dikhususkan. Ada doa khusus di bulan Ramadan, dua doa ini. Sisanya sifatnya umum. Maka disuruh kita memperbanyak doa. Ya, ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan ketika seseorang berada di bulan Ramadan adalah ya, seseorang berumrah. Nabi SAW menyebutkan secara khusus umrah di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Dalam sebagian riwayat, setara haji bersama Nabi. Haji itu pahalanya besar. Dan apalagi haji bersama Nabi. Haji bersama Nabi itu adalah haji yang paling sempurna. Haji yang paling sempurna. Maka kata para ulama, orang umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama Nabi. Maka secara khusus disebutkan umrah di bulan Ramadan oleh Rasulullah SAW. Di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah beriktikaf. Berdiam diri di masjid. Tidak hanya di 10 terakhir. Kalau Anda punya waktu luang, berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid. Kalau Anda punya waktu luang, berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid. Kenapa? Para salafus saleh, mereka ketika berada di bulan Ramadan, memperbanyak berdiam diri di masjid. Abu Hurairah dan yang lainnya. Kenapa? Karena berdiam diri di masjid ini, Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat, kita akan terhindar pertama dari banyak maksiat. Di luar masjid tidak aman. Di luar masjid tidak aman. Di kantor, di jalan, kadang kita susah untuk ghadzul basar, menundukkan pandangan. Tapi di masjid aman. Di rumah tidak aman. Kadang HP buka macam-macam. Kadang buka YouFit awalnya, berpindah ke YouTube. Setelah YouTube, lihat ceramah-ceramah ustaz-ustaz, akhirnya apa? Akhir puasanya berakhir dengan drama Cina. Maka ini mengurangi nilai pahala puasa kita. Yang mengurangi nilai pahala puasa kita. Di masjid tidak mungkin buka macam-macam tidak mungkin. Banyak dari para ulama rahimallahu taala, kalau Anda di bulan Ramadan punya waktu luang, banyak berdiam diri di masjid. Ya. Tidak hanya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena ini menjaga amal ibadah puasa kita. Kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika seorang itu berada di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersahurlah kalian. Sesungguhnya pada makanan sahur itu terdapat keberkahan." Data keberkahan makan sahur memberikan tenaga bagi kita ketika kita berpuasa. Data keberkahan makan sahur waktunya adalah waktu yang mustajab karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Kemudian para ulama rahimallahu taala mengatakan sahur itu kapan waktunya? Ada sebagian ikhwah itu kadang bersahur habis tarawih. Ustaz, ana sahur habis tarawih, ya. Habis itu ana bangunnya nanti terbit fajar saja. Maka tidak ada sahur habis tarawih. Itu bukan sahur namanya, tapi makan malam masih. Ya. Sahur itu kapan waktunya? Ulama khilaf. Sebagian mengatakan dari pertengahan malam sampai sebelum terbit fajar. Sebagian lagi mengatakan sudusul lail akhir, seperenam malam terakhir. Seperenam malam terakhir itu antara 20 sampai 30 menit kata mereka waktu sahur tersebut. Berdasarkan hadis Anas, An Zaid bin Sabit qala tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Qala kam kana bainal adhan was sahur. Qala qadru 50 ayah. Kata Anas bin Malik, kata Zaid bin Sabit, kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi langsung melaksanakan salat. Kemudian Anas menanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Kemudian dijawab oleh Zaid bin Sabit, sekitar 50 ayat. Sebagian orang mengatakan 50 ayat itu kalau dibaca secara tertil bisa sampai 15 sampai 30 menit. Ya, Mbak, baca 15 menit sampai 30 menit tergantung orang. Maka kata mereka itulah waktu sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, waktu sahur itu cuma dua itu saja khilaf ulama. Dari pertengahan malam atau sebelum subuh 30 menitan, ya. Adapun sebelum pertengahan malam itu bukan waktu sahur. Maka silahkan kalau mau bersahur di pertengahan malam, menurut pendapat jumhur itu, ya, waktunya. Menurut sebagian ulama di 30 menit sebelum azan subuh. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal juga yang sangat dianjurkan ketika seorang itu berada di bulan Ramadan adalah dia meninggalkan semua perbuatan maksiat. Di antara maksiat yang sangat ditekankan, karena ini yang sering terjadi, maksiat lisan, ghibah, ya, menggunjing orang, al-kadzib, berdusta, ya namimah, mengadu domba orang, maka ya hendaknya dihindarkan, dikurangi ya, dan dihilangkan ya perbuatan ghibah, perbuatan namimah dan berdusta. Karena Nabi mengatakan rubba shaimin, berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali ju'wal wal atas, rasa lapar dan rasa haus ya. Kemudian ya juga seseorang yang berusaha yang menghindari semua perbuatan maksiat, tidak hanya di bulan Ramadan tapi di luar Ramadan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang keliru di tengah masyarakat, dianggap ini tidak boleh padahal boleh. Pertama, ada sebagian orang beranggapan muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa. Adapun hadis yang mengatakan manistaqa'an dan falyaqdi, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka itu batal puasanya, hadis ini lemah. Di dalam sanadnya ada nama rawi Isa bin Yunus, dia keliru dalam periwayatan hadis ini. Jadi muntah dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa seseorang. Kemudian yang kedua, ada keyakinan sebagian orang kalau makanan dan minuman itu ada di tangan maka boleh makan dan minum walaupun azan dikumandangkan, selama minuman itu masih ada di tangan. Emang ada hadis demikian, tapi hadis ini maksudnya adalah azan pertama. Azan pertama. Adapun tambahan, wa kana al muadzin yuadzin hatta idza badhigha al fajr. Dulu muadzin ketika azan, ketika terbit fajar. Tambahan riwayat ini riwayat inilah yang menjadikan sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau makanannya masih ada di tangan, minumannya masih di tangan, habiskan walaupun masih azan. Tambahan riwayat ini tidak sahih. Karena hadis ini hadis Abu Hurairah berporos pada seorang yang bernama Hamad ibn Salamah. Hamad ibn Salamah punya banyak murid. Ada namanya Afkan ibn Muslim, ada namanya Ala bin Abdi Humaid. Kemudian ada nama muridnya Rauf ibn Ubadah. Muridnya tiga orang, Afkan ibn Muslim, tidak menyebutkan tambahan bolehnya makan di saat azan terbit fajar. Yang menyebutkan tambahan ini Rauf ibn Ubadah. Rauf ibn Ubadah ini ada bermasalah di hafalannya dan tidak selevel dengan murid-murid yang lain yang kuat hafalannya. Sehingga para ulama mengatakan hadis tersebut tidak tepat digunakan dalil untuk apa? Makan dan minum di saat azan dikumandangkan. Kemudian di antara kekeliruan yang ada adalah sebagian orang berpandangan bahwasanya mandi junub di saat azan subuh itu tidak boleh. Mandi junub di azan subuh itu boleh, selama junubnya itu didapatkan sebelum subuh. Ya, orang mandi wajib itu boleh. Nabi pernah mandi wajib di saat azan subuh. Kemudian ada keyakinan di tengah masyarakat berenang di siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh. Maka ini juga tidak benar. Ini ada sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian juga ada keyakinan sebagian orang tidak dianjurkan bersiwak di bulan Ramadan. Maka bersiwak, bersikat gigi di bulan Ramadan itu boleh dan tidak makruh. Ada orang berkeyakinan makruh kalau bersiwak di siang hari di bulan Ramadan. Tidak makruh. Karena hadis Nabi yang mengatakan la khalufu fa min sha'imi adyabu indallah yaumil qiyamah rihul misk. Kata Nabi, bau mulut orang berpuasa itu lebih ya atyab, lebih wangi di sisi Allah nanti daripada minyak kasturi di hari kiamat kelak. Kata mereka, ustaz, kalau kita bersiwak mulut kita nanti wangi, tidak dapat fadilah hadis ini ya, fadilah bau mulut nanti di hari kiamat. Jawabannya adalah orang kalau bersikat gigi di siang hari di bulan Ramadan tetap mulutnya bau. Kenapa? Karena setelah 2 jam 3 jam kembali lagi bau mulut tersebut. Karena Nabi mengatakan khuluf, orang mulutnya orang puasa itu bau. Kenapa? Karena lambungnya kosong dari makanan. Sehingga kalau dia bersikat gigi 2 jam 3 jam setelahnya bau kembali. Sehingga kata para ulama tidak menghilangkan fadilah ini. Artinya bersikat gigi itu boleh ketika seseorang berada di bulan Ramadan. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderatornya. Berhadiah, baik. Hadiahnya apa? Umrah? Bukan. Tiga akhwat, dua akhwat, tiga ikhwat. Santri apa bebas semua? Bebas santri apa bebas semua? Bebas semua, baik. Untuk ikhwan dulu. Siapa yang angkat tangan? Coba ringkas ceramah saya dari awal sampai akhir. Nggak, bukan itu pertanyaannya. Yang kacamata, mana tadi yang kacamata? Angkat tangan tadi. Taib. Sebutkan dua pembatal puasa. Oh iya, Masya Allah. Satu. Taib. Ikhwan lagi. Ini ditanya. Taib. Tadi dijelaskan tentang masalah tingkatan waktu ya, memberitahu waktu sholat atau tingkatan-tingkatan agar kita bisa mengetahui waktu berbuka dan waktu bersahur. Bisa menyebutkan 4 tingkatan? Baik, yang bapak-bapak yang diserahkan. Iya. Iya. Ya, Masya Allah. Baik. Tinggal satu lagi Pak ya. Baik. Oh, atau akhwat dulu ya. Atau akhwat dulu. Akhwat dulu. Baik. Gimana mengetahui akhwat ini? Gimana caranya saya? Oh, disebutkan di atas. Baik. Yang akhwat. Tadi disebutkan pembatal puasa 2. Sisa 3. Coba bisa sebutkan 3 yang belum disebutkan. Kalau nggak bisa dilempar ke ikhwan. Afwan Ustaz, ada. Oh, ada. Assalamualaikum. Yang membatalkan puasa, berjima. Tadi sudah disebutkan. Disebutkan makanan, minum, dan jima tadi. 3 yang belum. Bentar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, silahkan. Yang 3 lagi, seseorang berniat untuk berbuka, berbekam, dan keluarnya air mani dan wadi. Taib, Masya Allah ya. Taib, yang akhwat lagi terakhir 1. Tadi saya menyebutkan ya, ada beberapa golongan yang boleh berbuka puasa. Mungkin sebutkan 3 golongan yang diperbolehkan berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang diperbolehkan puasa, yang pertama sakit, yaitu sakitnya yang ketika berpuasa kondisinya bertambah parah. Kemudian sakit ketika membuat sembuhnya itu sulit. Yang ketiga, sakit menjadi susah untuk berpuasa ketika imam sakit gigi gitu, Ustaz. Satu. Iya. Yang kedua, musafir. Kemudian yang ketiganya wanita hamil dan muslimah. Taib, Masya Allah. Okay, taib. Sekarang ikhwan ya. Ikhwan, taib. Ini terakhir, ini harus paling susah ini. Taib. Tadi saya menyebutkan ada amalan-amalan yang sangat ditekankan kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Sebutkan 4 amalan yang ditekankan. Masya Allah. Bingung anak, antum yang pilih. Oh ini Masya Allah. 4 amalan. Memperbanyak baca Al-Quran 1. Salat tarawih qiyam Ramadan. Membukakan orang yang berbuka puasa 1 lagi. Apa? Memperbanyak doa, Masya Allah. Taib. Habis. Masih banyak. Ada 5 terus, akhwat lagi. Akhwat 2. Akhwat 2, taib. Akhwat lagi, taib. Tadi kita katakan orang musafir itu dia boleh berbuka puasa. Tapi kita katakan ada kondisinya musafir itu abdolnya berpuasa dan ada kondisinya musafir itu abdolnya berbuka. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kapan abdolnya berbuka dan kapan abdolnya berpuasa bagi orang musafir. Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila Anda memulai safar dalam keadaan berbuka, maka teruskan berbuka. Jika Anda mulai safar dalam keadaan berpuasa, maka teruskan puasanya. Taib, Masya Allah. Taib. Yang ikhwan. Ini bapak, ini apa namanya, wali murid ya. wali murid mungkin ya, wali murid ya. Baik. Tadi saya menjelaskan ya tentang masalah bagian dari masalah puasa ini. Kata saya para salaf ketika menyambut bulan Ramadan ada tiga hal yang mereka lakukan di antara tidak-tidaknya mempersiapkan bulan Ramadan. Tiga hal itu apa? Taib, wali murid beliau dulu. Okay. Silakan. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua memperbanyak puasa sunnah. Tapi ketika di akhir puasa bulan Syaban tidak melakukan lagi di hari Isya. Terus yang ketiga memurojaah tentang hukum-hukum Ramadan. Memurojaah ya, memurojaah hukum-hukum. Taib. Yang akhwat. Ya saya nanya tentang kepada akhwat. Taib. Kita katakan tadi puasa itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya sebutkan puasa yang wajib itu ada tiga macam. Bisa sebutkan puasa yang wajib tiga macam itu apa? Yang akhwat ya, akhwat di atas. Ya Ustaz. Puasa Ramadan, puasa ya. Nadar, sama puasa kafarah. Puasa kafarah, baik. Cukup. Cukup, sekarang tiga lagi untuk taib. Ya, untuk semua ini. Tadi dijelaskan bahwasanya kakek-kakek atau orang yang tidak sudah tua ya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Terus bagaimana dengan kakek-kakek tetapi dia sudah tua tetapi dia punya gangguan di akalnya seperti pikun dan semisal? Taib, jawabannya belum lagi jawabannya, sudah angkat tangan. Taib, apa jawabannya? Ah itu dah, di tengah, iya. Di sana di belakang, iya. Iya. Tidak wajib bayar fidyah enggak? Tidak bayar fidyah, masya Allah. Taib. Yang ikhwan lagi, yang ikhwan. Ya, tadi dijelaskan ya bahwasanya ada beberapa keutamaan sholat tarawih atau sholat malam. Sebutkan dua saja keutamaan sholat malam. Ah, angkat tangan duluan. Ya. Ah? Iya. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Baik. Satu lagi, taib, yang ikhwan, ya. Saya fokus ke sebelah sini, ya. Karena sini terus ini jarang tadi dilihat. Ya, saya fokus ke sebelah sini. Saya katakan bahwasanya tadi orang yang sholat tarawih salah satunya diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa ini saya katakan terpenuhi tadi tiga syarat. Syaratnya apa saja tadi? Ah, itu, yang kacamata, ya. Tidak bolong-bolong, full Ramadan. Ya, satu. Yang kedua, berjamaah. Oke. Terus, ikhlas, iman, ikhlas. Kemudian, yang ketiga apa? Mengharap pahala. Kasih aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, kasih aja. Baik. Cukup, ya. InsyaAllah. Baik, pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan kertas. Assalamualaikum. Apakah berkumur-kumur dengan obat kumur seperti Listerine hukumnya makruh? Tidak, ya, selama tidak dia menelannya, selama dia berkumur-kumur kemudian dia buang, tidak makruh. Karena itu bukan makan dan minum, ya. Assalamualaikum. Afwan, terkait tentang zakat mal. Seorang laki-laki balik berakal, belum bekerja, namun ada tabungan hasil dari diberikan orang tua untuk modal usaha yang masih mengendap. Ada perhiasan juga, namun masih tinggal dengan orang tua karena belum menikah. Apakah jika sampai haulnya zakat tetap harus dikeluarkan walaupun yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan? Mohon pencerahannya Ustaz. Pertama ya, kalau orang itu punya uang, ya, punya uang modal usaha, kemudian ada tabungan, maka itu dikeluarkan zakatnya kalau sampai nisab dan haulnya. Misalnya dia dikasih modal oleh orang tuanya 400 juta misalnya. Dia punya uang 400 juta, walaupun dia belum berusaha, tapi dia simpan. Berlalu 1 tahun, wajib dia keluarkan zakatnya. Karena zakat uang itu dihitung dengan dari zakat emas. Zakat emas itu 85 gram, ya, yang emas 24 karat. Kalau emasnya itu 3 juta 1 gramnya, maka kurang lebih sekitar ya 250 juta, 5 juta ya. Kalau orang punya 255 juta, wajib dia keluarkan zakatnya, ya, zakatnya. Maka kalau uangnya misalnya 400 juta itu wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%, walaupun dia tidak berusaha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah makanan yang kita berikan dengan tujuan untuk memberi buka puasa orang lain, namun orang tersebut tidak puasa, akan sia-sia kah perbuatan kita tersebut? Kalau kita tahu dia tidak puasa, gak usah dikasih makan. Ya, kalau kita tahu dia tidak puasa, ya gak usah dikasih makan. Kalau seandainya emang orang tersebut orang yang tidak ada uzur untuk berbuka. Karena kita berusaha yang memakan makanan kita ini orang yang taqi, orang yang bertakwa, bukan orang yang fasik. Ya, orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i itu adalah orang yang fasik. Karena meninggalkan puasa itu dosa besar. Maka kalau kita tahu, jangan dikasihkan makanan kita. Tapi kalau kita tidak tahu, qadarullah, kemakan oleh orang tersebut, insya Allah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Karena Anda tidak tahu. Anda berniatnya untuk memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Insya Allah Anda diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat mal diberikan kepada saudara yang tidak mampu dengan memberikannya setiap bulan atau tidak langsung setahun. Apakah dibolehkan? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Zakat mal itu harus segera. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, keluar dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Perkataan wa atuz zakah itu perintah. Dan perintah itu yang tadi al-fawr, mengharuskan segera. Segera dilaksanakan. Makanya kata para ulama, zakat itu enggak boleh diakhirkan, walaupun satu hari enggak boleh. Kalau datang waktu zakat harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan zakat tersebut. Satu hari pun tidak boleh diundur. Maka kata para ulama rahimallahu taala, harus segera zakat itu dikeluarkan. Nah, kasus ini, kasus keluarga tadi dikasih setiap bulan, kemudian kita simpan lagi setiap bulan, kita kasih simpan lagi, saya rasa itu tidak tepat. Ya, saya rasa itu tidak tepat. Kenapa? Pertama, zakat itu harus, ya, boleh kita keluarkan ada batasan maksimal. Batasan maksimalnya adalah tidak boleh melebihi kebutuhan dia selama satu tahun. Kebutuhan pokoknya. Contoh, saudara saya ini kebutuhan pokoknya selama satu tahun 30 juta. Tapi saya beri zakatnya totalnya 40 juta, tak boleh. Tak boleh. Dia tidak boleh melebihi kebutuhan pokoknya selama setahun. Karena kalau melebihi kebutuhan pokoknya selama lebih dari satu tahun, berarti jadi orang yang kaya. Ya. Maka kata para ulama tidak boleh melebihi kebutuhan pokoknya satu tahun. Kalau 30 juta maksimal berarti 30 juta dalam setahun. Nah, kalau itu dipecah tiap bulan, maka itu harus izin mungkin. Dia harus izin dengan orang yang menerima zakat tersebut. Nih, kamu ada uang zakat, mau saya kasih 20 juta. Tapi saya kasihnya nanti per bulan biar gak habis. Mau gak kamu? Ridho gak kamu? Oh, gak apa-apa, kata dia. Antum nanti transfer aja tiap bulan ke saya. Gak ada masalah kalau diizinkan sama dia. Tapi kalau yang menerima zakat ini gak mau, saya pengen uangnya dikasihkan semuanya ke saya, karena itu hak saya, ya kita kasihkan. Ya kita kasihkan. Tapi kalau dia gak ada masalah, kita minta izin, nanti saya kasihkan setiap bulan, ridho gak kamu, mau gak kamu seperti itu? Mau, gak ada masalah. Gak ada masalah Anda transfer tiap bulan seperti itu. Kalau dia tidak mau, berarti kasihkan semuanya. Ustaz, afwan, mungkin Anda salah dengar tadi. Jadi yang minta bekam dan yang membekam itu di bulan Ramadan termasuk tidak boleh dosa. Masalah berbekam dan minta bekam, pertama ini masalah khilaf di kalangan para ulama, apakah membatalkan apa tidak. Tapi ya, pendapat yang paling kuat insya Allah adalah membatalkan puasa. Ya, dan ini pendapat yang paling berhati-hati. Ya, itu membatalkan puasa. baik yang berbekam dan minta dibekam. Karena Nabi mengatakan afdhalul hajim wal mahjum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbuka orang yang minta dibekam dan yang membekamnya. Kalau ada orang yang berbekam dan minta dibekam, dia memandang bahwasanya itu tidak membatalkan puasa, karena mengambil pendapat sebagian para ulama, ya tidak masalah. Itu haknya dia. Itu haknya dia. Bagi dia tidak berdosa tentunya. Bagi dia tidak berdosa, karena itu keyakinan dia. Tapi bagi orang yang berkeyakinan berbekam itu membatalkan puasa dan minta dibekam juga membatalkan puasa, maka tidak boleh dia melakukan praktek bekam di siang hari. Ya, tidak boleh. Hendaknya dia melaksanakannya nanti di malam hari atau selain di waktu berpuasa. Kalau orang itu berkeyakinan berbekam itu membatalkan puasa, maka tidak boleh dia melakukan praktek bekam. Kalau itu dia lakukan, maka berdosa. Kalau itu dia lakukan, itu berdosa karena keyakinannya batal. Tapi kalau orang itu berkeyakinan tidak batal, ya, maka tidak ada masalah karena dia berkeyakinan tidak batal. Dan saran saya, wallahu a'lam, namanya ibadah itu perlu kita mencari kehati-hatian. Apalagi di ibadah puasa, ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Bagaimana amalan berkaitan Al-Qur'an? Bagaimana amalan berkaitan Al-Quran kalau baru Al-Quran itu baru belajar supaya dapat pahala maksimal? Pertama ya, bagi orang yang nggak bisa membaca Al-Quran, ya berusaha dia belajar, ya berusaha dia belajar. Pertama ini ya, ada dua hal yang harus dipahami ya. Al-Quran itu yang pertama kali wajib ya, orang belajar Al-Quran itu wajib pertama kali dia belajar itu adalah Al-Fatihah. Maka tidak boleh Bapak Ibu ikhwan dan akhwat tidak belajar Al-Fatihah. Karena Quran itu ilmu talaqqi. Quran itu adalah ilmu talaqqi, bukan ilmu yang bisa dipelajari mendengar dari kaset, mendengar dari rekaman, tapi tidak pernah talaqqi dengan seorang ustaz. Tidak pernah talaqqi dengan seorang syekh, seorang guru. Maka Anda harus paham ini. Orang yang gak pernah nyetorkan Al-Qur'annya, khususnya Al-Fatihah, tidak pernah dia menyetorkan kepada gurunya, yakini insya Allah terdapat kesalahan dalam baca Al-Fatihahnya. Dan belajar Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Belajar Al-Qur'an khususnya baca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Sehingga itu dulu yang dipelajari. Bagi orang yang gak bisa, wajib dia belajar Al-Qur'an, belajar Al-Fatihah, dia setorkan kepada seorang guru. Saya punya kajian ya, di tempat saya Kalimantan. Saya wajibkan setiap orang yang belajar ngaji dan semisalnya, saya wajibkan belajar Al-Quran menyetorkan kepada seorang guru. Ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang tua itu saya tanya, pernahkah belajar Al-Fatihah itu dituntun oleh seorang guru? Tidak pernah. Tidak pernah. Saya sudah alami. Ya, alami. Ya, tidak. Saya tidak pernah diajari oleh orang guru. Maka harus walaupun tua-tua, walaupun yang sudah tua 60-70, saya wajibkan. Kenapa? Ini berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat seseorang. Karena Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Rukun di dalam sholat. Nah, bagi orang yang belajar Al-Quran, dia belajar Al-Fatihah. Baru setelah itu, dia belajar tahajjud. Ya, belajar baca-baca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quranul Karim. Maka di bulan Ramadan pun, insya Allah, Anda mendapat pahala. Ya, mendapat pahala. Ustaz, saya gak bisa bacanya banyak. Gak bisa baca banyak. Kalau gak bisa baca banyak, Anda ganti dengan ibadah yang lain. Seperti berzikir kepada Allah. Memperbanyak zikir Anda. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Anda memperbanyak doa Anda. Ketika Anda tadi gak bisa baca Quran, karena yang mengajari orangnya terbatas waktunya. Sedangkan waktu Anda longgar sekali, isi yang longgar tersebut dengan apa? Pertama Anda ya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak mendengar bacaan Al-Qur'an. Ini juga suatu ibadah. Mendengar Al-Qur'an itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Apakah i'tikaf hanya di 10 hari terakhir Ramadan? apakah harus di masjid? Apakah kalau di rumah kita melakukan amal soleh dapat malam Lailatul Qadar? Pertama, i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu namanya i'tikaf. Dan ulama berkhilaf berapa lama. Sebagian ulama mengatakan satu hari satu malam. Sebagian lagi mengatakan satu hari. Sebagian lagi mengatakan yang penting dia berdiam di masjid itu dikatakan i'tikaf. Intinya kalau Anda bisa 10 hari, 10 malam itu bagus. Kalau enggak bisa semampunya. Enggak bisa sehari, ya satu hari. Enggak bisa berapa Anda bisa lakukan. Jangan tidak lakukan, ya. Insyaallah orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya bisanya cuma 3 jam 4 jam waktu sibuk. Ya sudah, 3 jam 4 jam itu Anda konsisten di sana. Ya, dan insyaallah mudah-mudahan kedepannya dia lebih banyak. Kemudian i'tikaf itu harus di masjid atau di musalla. Tidak boleh di rumah. Karena i'tikaf itu adanya di masjid atau di musalla. Dan i'tikaf tidak hanya di 10 hari terakhir Ramadan. Boleh i'tikaf itu di awal, di pertengahan, di akhir, ataukah di luar Ramadan. Sebagaimana istri Nabi beritikaf setelah Ramadan. Baik. Kalau kita sholat di rumah, apakah dapat Lailatul Qadar? InsyaAllah. Karena Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir dari semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Disitulah Lailatul Qadar terjadi. Maka siapa saja yang beribadah, kan para ulama beribadah. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat tahajud, atau sholat terawih, itu dia pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau dia beribadah di 10 terakhir, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Yeah. Walaupun dia kerjakan di rumah. Baik. Kalau kita sholat terawih sampai selesai bersama imam, dan kalau mau bangun di sepertiga malam terakhir, ibadah apa yang kita lakukan lagi? Apakah sholat tahajud atau baca-baca Al-Quran dan zikir-zikir lain? Tapi kalau Anda sudah sholat terawih dan berwitir, pengen sholat lagi sepertiga malam boleh, tapi tidak boleh ditutup dengan witir. Karena yang dilarang itu ada dua witir dalam satu malam. Nabi mengatakan la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi dia kalau ingin sholat lagi boleh, tapi tidak ditutup dengan witir. Kalau ingin baca Quran pun juga tidak mengapa, lakukan. Mau baca Quran silahkan, sholat silahkan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, baca Quran apa sholat? Sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat ada bacaan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Baik. Nah. Bismillah. Anak-anak qadarullah sakit leukemia, Ustaz. Setiap pekan atau dua pekan diharuskan periksa lab darah dan diambil sebanyak 2 tabung kecil. Apakah itu membatalkan puasa? Ya. Kalau 2 tabung kecil itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau 2 tabung tes lab diambil lab sampelnya, maka tidak, itu tidak membatalkan puasa insyaallah, dan puasanya sah saja insyaallah, tidak mengapa. Baik, Ustaz, apakah donor darah membatalkan puasa? Saya biasa donor apresis 2 minggu sekali, yang diambil darah putihnya saja. Darah merahnya dimasukkan lagi ke tubuh, bagaimana hukumnya? Tadi kita katakan donor darah itu membatalkan puasa bagi yang berpandangan berbekam itu membatalkan puasa. Karena donor darah itu sama seperti berbekam, mengeluarkan darah yang jumlahnya begitu besar. Sehingga dia membatalkan puasa. Makanya segala sesuatu diambil dari darah kita dikeluarkan, maka itu batal. Ya, apapun, ya, mau darah putih ataupun darah merah, kalau dikeluarkan dengan jumlah yang besar, maka itu batal. Tapi kalau jumlahnya kecil, maka itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Baik. Sudah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.